Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyarul umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslim, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha ta'ala fi sirri wal alan. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keramaian dan di dalam kesunyian. Ittaquhu haqqa taqwa. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar taqwa. Ittaquhu tafuzu wa tas'adu wa tuflihu. Bertakwalah kepada Allah, maka kalian akan bahagia, kalian akan mendapatkan kesenangan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khutbah pada kali ini berkenaan dengan Islam mengajarkan berbakti kepada kedua orang tua sepanjang hidup manusia. Islam mengajarkan berbakti kepada kedua orang tua sepanjang hidup manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Artinya, dan Rabbmu telah menentukan agar tidak kalian semua tidak menyembah kecuali kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apabila salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya engkau dapati dalam keadaan tua, maka janganlah kamu mengatakan keduanya perkataan uff atau ah, dan janganlah kamu menghardik kedua-duanya, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadzul, dan merendahlah diri di hadapan kedua-duanya minar rahmah, dari kasih sayang, dan katakanlah rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Rabbku, rahmatilah kedua-duanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu aku kecil. Kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini terdapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah telah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua sebagai gandengan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah berbakti kepada kedua orang tua digandengkan oleh Allah dengan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi disebutkan waqadha. Qadha artinya adalah al-amru wal ilzam wal wujub. Perintah, keharusan dan kewajiban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk beribadah kepadanya semata, tiada sekutu bagi Allah, maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk beribadah, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi sama-sama wajib, sebagaimana Allah mewajibkan kepada manusia seluruhnya agar beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, maka seperti itu pula Allah mewajibkan seluruh manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Luqman ayat 14. Dalam surat ini atau dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah. Begitu pula memerintahkan kepada seluruh manusia untuk selalu bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh orang tua agar anak-anaknya senantiasa selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14, Anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadaku tempat kembali kalian. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, maka kita juga bersyukur kepada kedua orang tua kita yang telah mendidik kita dari mulai kecil, yang membesarkan kita, yang capek karena kita, yang mana kadang-kadang kedua tangan orang tua kita menjadi kasur yang sangat empuk bagi tidur kita ketika kita masih kecil, yang mana kadang-kadang kedua orang tua kita dalam keadaan capek, mereka berdua masih sempat-sempatnya mengurus kita tanpa ada rasa lelah sedikit pun. Mereka mengurus kita, menginginkan kita besar dan menjadi orang yang dewasa dan orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Maka sebagaimana kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang sangat besar yaitu keimanan, tidak semua orang di dunia ini, sekitar 3 bilion manusia, maka hanya 1,5 miliar manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, dan di antara kita hampir semuanya adalah muslim asli. Tidak ada di antara kita yang mendaftar diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang Islam. Tidak ada di antara kita yang membayar, yang mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim. Akan tetapi Allah memberinya kepada kita tanpa kita meminta. Ini nikmat Allah yang harus kita syukuri. Di saat sebagian manusia ada yang susah masuk ke dalam agama Islam, di saat sebagian manusia ketika ingin masuk ke dalam agama Islam dia harus membaca berpuluh-puluh kitab, berpuluh-puluh buku, harus mengikuti diskusi sana, diskusi sini, harus berdebat sana, berdebat sini. Kita dikeluarkan dari rahim ibu kita yang muslimah dan bapak kita yang muslim, dan tidak dibesarkan kecuali di tengah-tengah keluarga yang muslim. Akhirnya kita tidak mengenal sebuah agama di dunia ini sampai detik ini, dan mudah-mudahan kita diwafatkan atasnya kecuali agama Islam. Maka ini adalah pemberian Allah yang sangat besar. Tidak semua manusia beragama Islam. Tidak semua, bahkan ada orang-orang yang super jenius, orang-orang yang akalnya sangat jenius, mungkin tingkat kejeniusannya sampai 200-300, tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang SD saja tidak lulus tetapi dia muslim. Inilah pemberian Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar. Nah, sebagaimana kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, maka kita juga harus bersyukur kepada kedua orang tua kita atas nikmat yang telah kedua orang tua kita berikan kepada kita. Mereka yang mendidik kita, mereka yang mengasuh kita, mereka yang memberi makan kita, memberi minum kita, mereka yang membasuhkan kotoran di tubuh kita, dan seluruh apapun mereka kerjakan agar kita bisa dewasa, hidup dengan normal. Maka sebagaimana sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, begitu juga kita bersyukur kepada kedua orang tua atas pendidikan, pengasuhan yang diberikan kepada kita oleh kedua orang tua kita. Allah bahkan saking tingginya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Kita ini adalah budak Allah Subhanahu wa taala. Mau diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita taat dan patuh. Allah mewasiatkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik. Dan perintah atau wasiat Allah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam beberapa tempat. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassainal insana biwalidayhi husna wa wassainal insana biwalidayhi ihsana." Dan sungguh kami telah wasiatkan seorang manusia untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, itu harus kita lakukan meskipun jika ditakdirkan oleh Allah wa na'udzubillah orang tua kita orang musyrik, tetap kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kecuali ketika mereka memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "La ta'ata fi ma'siyatillah." Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Innama ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan hanya di dalam kebaikan. Tetapi bukan berarti ketika orang tua kita musyrik, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berbakti kepada mereka, tidak berbuat baik kepada mereka. Tidak, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Sampai jika orang tua kita musyrik, mengerjakan kesyirikan, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan untuk tetap berbuat baik. Coba perhatikan surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika kedua orang tua engkau memerintahkan engkau untuk mensekutukanku tanpa ada dasar ilmu, maka janganlah taati keduanya, tetapi gaulilah keduanya dengan baik. Coba perhatikan ya, bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun mereka dalam keadaan syirik, dalam keadaan kafir. Misalkan ada seorang anak yang memilih menjadi seorang muslim dan orang tuanya masih dalam keadaan beragama kafir, tetap seorang anak ini harus berbuat baik kepada orang tuanya. Islam mengajarkan seperti itu. Dan ketika Islam mengajarkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, maka Islam mengancam perbuatan durhaka kepada kedua orang tua dengan ancaman yang sangat berat. Sebagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban kepada kedua orang tua atas kita, maka begitu pula sebuah dosa yang besar ketika seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Dengan perkataan misalkan, seseorang tidak boleh membentak orang tuanya. Seseorang tidak boleh mengatakan perkataan uf. Para ahli tafsir rahimahumullah taala, mereka mengatakan jika ada perkataan yang lebih rendah penghinaannya dari kata uf. Perhatikan poin penting ini. Jika ada perkataan yang lebih rendah penghinaannya dari kata uf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakannya di dalam Al-Qur'an. Makanya perkataan ah saja kepada kedua orang tua itu tidak boleh, apalagi perkataan yang lain, apalagi sampai mencela, sampai menghina. Ada seorang anak kadang-kadang saking marahnya kepada kedua orang tua, padahal orang tua di pihak yang benar, kadang-kadang dia mengatakan kepada orang tuanya, kalau seandainya saya disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua, maka niscaya saya tidak akan memilih Anda sebagai orang tua saya. Ini adalah perkataan seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya dengan lisan dia. Dia mengatakan kepada orang tuanya dalam keadaan marah, kalau seandainya saya disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih orang tua, maka niscaya saya tidak akan memilih Anda sebagai orang tua saya. Ini durhaka kepada kedua orang tua. Padahal uf saja Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Dalam surah Al-Isra ayat 24 Allah Subhanahu wa taala, 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumā uff wa lā tanharhumā." Dan janganlah katakan perkataan uf, ah. Dan janganlah engkau menghardik kedua-duanya. Kemudian di dalam ayat ini ada sebuah sesuatu yang sangat menarik. Allah Subhanahu wa taala sebelum itu mengatakan, "Imma yablughanna indaka ahaduhuma indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Perhatikan ayat ini baik-baik. Dan ini banyak terjadi kepada anak-anak yang orang tuanya sudah lanjut usia. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika salah seorang dari kedua orang tua atau kedua-duanya dalam keadaan tua renta dan dia hidup bersama engkau, wahai si anak, maka janganlah katakan uff. Kenapa Allah menyebutkan keadaan tua renta? Karena kalau sudah tua, orang tua kadang-kadang tidak mempunyai tempat tinggal yang harus dia akhirnya tinggal bersama anaknya. Orang tua kadang-kadang dia tidak mempunyai penghasilan yang harus dia diberi oleh anaknya. Yang ketiga, orang tua kadang-kadang dalam keadaan sakit karena tua, yang akhirnya mengurus adalah anaknya. Maka pada saat seperti itu si anak tidak boleh mengatakan ah. Sebagaimana orang tuanya mengasuh dia ketika kecil, orang tuanya tidak pernah mengatakan ah, orang tuanya tidak pernah mengeluh atas anak-anaknya, maka semesti itu pula anaknya ketika orang tuanya dalam keadaan lemah, tua, tinggal bersama dia, minta duit dari dia, sakit dia yang ngurus, kadang-kadang sakitnya hanya sudah tidak bisa ngapa-ngapain, di atas kasur saja, orang tuanya hanya di atas kasur saja, buang air besar di situ, buang air kecil di situ, makan di situ, tidur di situ. Pada saat itu anak tidak boleh mengatakan ah, hati-hati. Ya. Karena kebanyakan yang terjadi adalah ketika si anak dalam tanda kutip diganggu oleh orang tuanya dengan kedatangan orang tuanya ke dalam rumahnya, karena orang tuanya tidak punya penghasilan lagi, tidak punya rumah lagi, dan dalam keadaan sakit si anak harus mengorbankan waktu, kadang harta, kadang tenaga untuk mengurus anak orang tuanya yang tua ini. Maka pada saat itu jangan katakan pernah ah, Ini rahasianya. Kenapa Allah menggandengkan imma yablughanna indaka, ketika mereka orang tua salah satunya atau kedua-duanya dalam keadaan tua di sisi engkau, dalam keadaan tua di sisi engkau, di tempat tinggal engkau, maka jangan pernah mengatakan fala taqul lahumu uf wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima, dan jangan pernah mengatakan menghardik mereka, akan tetapi katakanlah perkataan yang baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kira-kira kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, ya, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Satu, karena hubungan kekerabatan antara kita dengan orang tua. Yang kedua, karena hubungan kerabat yang khusus antara kita dengan orang tua kita. Karena kita adalah bagian dari mereka berdua. Karena mereka berdualah ada kita, yang disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena mereka sudah mengasuh kita dari mulai kecil, dari mulai kita sangat lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa hanya menangis, sampai kita bisa berjalan, sampai kita bisa menentukan hidup sendiri. Itu semua adalah jasa siapa? Jasa orang tua. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin berbakti kepada kedua orang tua dengan perkataan, maka berkata-katalah yang baik. Berkata-katalah yang lembut kepada kedua orang tua. Ini sering, perhatikan baik-baik. Kadang seorang anak lebih tinggi tingkat pendidikannya dibandingkan orang tua. Orang tua SD saja itu lulus juga alhamdulillah, dengan berbagai macam faktornya. Mungkin karena ekonomi orang tua kita dulu, kakek kita tidak bisa menyekolahkan orang tuanya, atau karena kebodohan, atau macam-macam. Orang tua ini sadar bahwasanya beginilah orang yang tidak mempunyai pendidikan. Susahnya orang yang tidak mempunyai pendidikan, maka dia tidak ingin menularkan itu kepada anak-anaknya. Dia berjuang keras, anak-anaknya akhirnya menjadi seorang yang berpendidikan tinggi. Pada saat itu anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai karena dia melihat strata pendidikan dia lebih tinggi daripada orang tuanya, dia kemudian melecehkan orang tuanya. Dia sering menganggap bodoh orang tuanya. Apabila orang tuanya berkata-kata, dia langsung potong durhaka kepada orang tua. Apabila orang tuanya berkata-kata, dia mengangkat suara di atas suara orang tuanya, durhaka kepada orang tua. Apabila diberikan masukan oleh orang tua, dia menganggap masukan tersebut adalah masukan dari orang yang bodoh, durhaka kepada orang tua. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang orang tua kita secara strata pendidikan orang yang rendah, akan tetapi mereka adalah orang tua. Tidak boleh kita karena pendidikan kita yang tinggi akhirnya petantang petenteng di hadapan orang tua yang pendidikannya rendah. Tidak boleh. Bahkan kalau seandainya orang tua kita ingin berkata-kata, memotong pembicaraan mereka, itu termasuk daripada tidak berbakti kepada kedua orang tua. Dengarkan dulu. Apa sih susahnya mendengarkan orang tua berbicara? Dengarkan dulu dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau seandainya kita ingin menasihati orang tua. Menasihati orang tua maka harus dengan cara yang paling lembut, dengan perkataan yang paling lembut. Dan jangan sampai kita menasihati dalam keadaan seperti orang lagi ngajar orang muridnya, seorang guru seperti ngajar muridnya. Tidak. Berkata-kata kepada orang tua tidak sama dengan berkata-kata kepada manusia biasa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berbakti, ini perhatikan paling penting. Tingkat bakti yang paling tinggi adalah mengeluarkan orang tua kita dari kesyirikan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan orang tua kita dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat bakti yang paling tinggi. Kenapa? Karena kita ingin orang tua kita masuk ke dalam surga. Dan surga tidak dimiliki kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih dakhalal jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang penghuni terakhir dari neraka, yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu rajulan akhira khurujan minan nar wa dakhilanil jannah." Sungguh aku mengetahui seseorang yang paling terakhir keluar dari api neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Siapa dia? Yaitu seorang yang mengatakan la ilaha illallah, di dalam hatinya mengatakan la ilaha illallah, wa fi qalbihi wa fi nafsihi waznu sya'iratin min khair, dan di dalam dirinya ada seberat rambut dari kebaikan. Syarat masuk ke dalam surga orang yang beriman, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkat bakti yang paling tinggi. Keluarkan apa saja dari tenaga, keluarkan apa saja dari miliaran rupiah Anda untuk menjadikan orang tua Anda adalah orang tua yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan apa saja ide yang bisa agar orang tua kita meninggalkan seluruh sesembahan selain sembahan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkat bakti yang paling tinggi. Tidak ada bakti yang lebih besar daripada mengeluarkan orang tua kita dari gelapnya kesyirikan kepada cahaya tauhid. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang tuanya yang masih bergelimang dengan jimat, masih percaya kepada para peramal, masih percaya kepada dukun-dukun, musuh-musuh Allah, masih meminta kepada kuburan-kuburan keramat, minta barokah kepada orang yang sudah meninggal, maka sungguh amanah yang sangat besar ada di atas pundak kita masing-masing. Orang tua kita adalah amanah bagi kita untuk mengeluarkan mereka dari jurang kesyirikan kepada taman surga yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hidup Anda tidak akan pernah tenang ketika Anda membiarkan orang tua Anda di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita mengetahui bahwasanya hidayah dan petunjuk untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Akan tetapi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Agama Islam, agama yang menganut sebab dan akibat, dan yang menentukan hasil dari sebab dan akibat adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengeluarkan orang tua yang masih bergelimang dengan kesyirikan. Ada orang tua yang bukan hanya bergelimang dengan kesyirikan, beliau-beliau yang jual jimat, beliau-beliau yang nampang iklan, maka itu adalah salah satu amanah yang ada di pundak anaknya, agar anaknya bisa menasehati dengan baik, bisa memberikan penjelasan dengan baik kepada kedua orang tuanya bahwasanya ini adalah perbuatan yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kerugian orang yang durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf, man adraka walidayhi aw ahadahuma hayyan, thumma lam yudkhilahul jannah." Sungguh sangat rugi. Kemudian sungguh sangat rugi. Kemudian sungguh sangat rugi orang yang mendapati kedua orang tuanya. Sekarang Anda mendapati kedua orang tua Anda atau salah satu keduanya dalam keadaan hidup, kemudian dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, akhirnya tidak berbaktinya tersebut tidak memasukkannya ke dalam surga. Sekarang waktunya, kapan lagi? Ketika mereka masih hidup, waktunya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bukan hanya ibu, bukan hanya bapak, kepada kedua orang tua. Kapan lagi kita mau berbakti kepada kedua orang tua kita? Ketika orang tua kita nanti sudah meninggal, hanya terbatas kita untuk berbakti kepada orang tua. Bisa, tetapi terbatas. Dan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, afwan, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dalam keadaan hidup, tsumma lam yudkhilahul jannah, akibat dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, dalam keadaan hidup dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Rugi orang yang sering menjadikan orang tuanya menangis gara-gara dia. Rugi orang yang selalu memberatkan orang tuanya. Rugi orang yang senantiasa menjadikan orang tuanya sedih. Demi Allah, para pendengar, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Mulai pendengaran kita akan khutbah ini, maka siapa saja yang pernah menjadikan orang tuanya menangis gara-gara dia, siapa saja yang pernah membuat sakit hati orang tuanya gara-gara dia, cepat-cepat minta halal kepada kedua orang tua. Surga, surga ganjarannya. Apapun nikmat yang kita dapatkan di dunia, besar bagaimanapun harta yang kita miliki, tidak ada akan apa-apanya dibandingkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga tersebut ada pada orang tua. Ridha Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Tirmidzi, ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah sesuai dengan keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah sesuai dengan kemurkaan orang tua. Kapan lagi mau berbakti? Apakah ketika kita menunggu kita sakit, kita stroke semua, baru kita mau berbakti kepada kedua orang tua? Demi Allah, para pendengar sekalian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya amalan yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? As-shalatu waqtiha. Salat pada waktunya. Qala qultu tsumma ayyu? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Kemudian apa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam amalan yang paling utama?" Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayyu? Lalu apalagi wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, "Al walidu awsati abwabil jannah, fa in syi'ta fahfazhu wa in syi'ta fadhayyihu." Orang tua adalah pintu yang paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Jika engkau ingin menjaga, maka berbakti. Jika engkau ingin hilangkan pintu surga tersebut, sudah, durhakalah kepada kedua orang tua. Bahkan subhanallah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah berkata, "Birrul walidain yujzi'u anil jihad." Jihad yang mana ketika orang meninggal dunia karena jihad, berperang di jalan Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya awal tetes darahnya yang dia teteskan karena lihat jalan Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya kecuali hutang. Kalah dan harus berminta izin kepada kedua orang tua sebelum dia berjihad. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, birrul walidain yujzi'u 'anil jihad. Berbakti kepada kedua orang tua mencukupkan dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang pernah nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan baik-baik. Bagaimana luar biasanya berbakti kepada orang tua, dan jangan sampai telat. Jangan sampai telat. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, birrul walidain kafaratul kabair. Berbakti kepada kedua orang tua penghapus dosa besar. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Makhul, yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqal. Ada seorang pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, inni aznabtu dzamban 'azima. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Fahal li min taubah? Apakah aku bisa bertaubat? Apakah taubatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, coba perhatikan. Hal laka min um? Apakah kamu punya ibu? Di dalam riwayat yang lain, hal laka li walidat? Apakah kamu mempunyai kedua orang tua? Anak ini mengatakan, la. Sudah terlambat. Tidak, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahal laka min khalah? Apakah kamu mempunyai saudari ibumu? Bibimu masih ada enggak? Kemudian kata anak ini, na'am. Qala fa birraha. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakti kamu kepada bibimu. Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari dulu kedua orang tuanya. Birrul walidain kafaratul kabair. Berbakti kepada kedua orang tua adalah penghapus dosa besar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum pernah berzina, yang belum pernah mencuri, yang belum pernah berjudi, minum khamar dan segala macam dosa-dosa besar, jangan dikira Anda lepas dari dosa besar. Dosa kecil yang kita kerjakan, jika dikerjakan terus-menerus akan menjadi dosa besar. Para ulama mempunyai kaidah, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil yang disebut dengan dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus. Maka berarti kita banyak melakukan dosa besar. Birrul walidain kuncinya. Ingin diampuni dosa, ingin diampuni dosa besar, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bakti kepada kedua orang tua adalah orang yang tidak menjadikan orang tuanya dicela gara-gara dia, dihina gara-gara dia. Kok bisa? Kok bisa ada seseorang yang menyebabkan orang tuanya dicela gara-gara dia, dihina gara-gara dia? Salah satu sebabnya adalah orang ini, anak ini mencela orang tua orang lain. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, inna minal kabairi syatmar rajuli walidai. Sesungguhnya termasuk dosa besar seseorang menghina kedua orang tuanya, mencela kedua orang tuanya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, wa hal yastumu rajul walidayhi? Wahai Rasulullah, apakah ada seorang yang mencela, mencaci kedua orang tuanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, yasubbu rajulu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Ia ada seseorang mencela orang tua orang lain, maka orang lain ini akan mencela kedua orang tuanya. Seseorang mencela bapak orang lain, maka orang lain ini akan mencela bapaknya. Seseorang mencela, menghina ibu orang lain, maka orang lain ini akan menghina ibunya. Ini para ikhwah, jangan sampai akibat kita orang tua kita dicela. Jangan sampai akibat kita orang tua kita dihina. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Salah satu manfaat yang sangat luar biasa yang didapatkan bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan hanya kepada dirinya saja, anak-anaknya akan melihat, anak-anaknya akan merasakan bagaimana si bapak saya berbakti kepada kakek saya. Maka sikap bakti bapaknya tersebut akan dicontoh oleh anaknya. Sebagaimana Anda tidak berbakti kepada kedua orang tua, lihat nanti keturunan Anda. Sebagaimana Anda berbakti kepada orang tua, lihat keturunan Anda akan berbakti kepada Anda. Kita tidak akan merasakan bagaimana indahnya diperlakukan baik oleh anak-anak kita kecuali ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita tidak akan merasakan pahitnya didurhakai oleh orang tua, oleh anaknya, kecuali ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang berkata, "Man asa walidayhi lam yanal as-surara min waladihi. Wal baru bi walidayhi yajidu thamarata dzalika fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang dia tidak berbakti kepada orang tuanya, maka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dari anak-anaknya. Saya pernah menceritakan bahwasanya ada seseorang yang dipukuli oleh anaknya. Seorang di zaman dulu dipukuli oleh anaknya. Seorang ulama besar, saya lupa namanya siapa. Seorang ulama besar melihat kejadian seperti itu, ingin mencegah kenapa seorang anak memukuli orang tuanya di sebuah tempat. Maka ketika ingin dicegah anak tersebut, si bapak yang dipukuli ini mengatakan, biarkan dia, sesungguhnya saya telah memukuli bapak saya di tempat ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ja'a Arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, faqala, ya Rasulullah, mal kaba'ir?" Ada seorang yang datang dari kampung Arab bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-isyraku billah." Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini bertanya lagi, "Tsumma madza?" Lalu apa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Tsumma uququl walidayn." Kemudian berdurhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada permasalahan menarik. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga hal yang tidak akan diterima kecuali mengerjakan tiga hal. Perhatikan, tiga hal tidak akan diterima kecuali mengerjakan tiga hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Athi'ullaha wa athi'ur rasul." Dan ini adalah perkataan Abdullah bin Abbas. Saya bacakan perkataan beliau. Beliau mengatakan, "Salatu ayatin nazalat maqrunatan bi thalathin lam yuqbal minha wahidatun bi ghairi qarinatiha." Tiga ayat yang diturunkan digandengkan dengan tiga ayat tidak akan diterima salah satunya kecuali harus digandengkan dengan temannya. Ayat yang pertama, "Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul." Taatilah kalian Allah dan taatilah Rasul. Seseorang faman ata'a Allah wa lam yuti' rasulahu lam yuqbal minhu. Siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulnya, tidak akan diterima darinya. Ini ayat yang pertama. Wasaniyatu qauluhu ta'ala. Dan ayat yang kedua firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Faman shalla wa lam yuzakki falam yuqbal minhu. Siapa yang salat dan tidak menunaikan zakat, maka tidak diterima darinya. Ats-tsalitsatu qauluhu ta'ala. Ayat yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, anishkur li wali walidai. Bersyukurlah kalian kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Faman syakara Allah wa lam yashkur walidai lam yuqbal minhu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka tidak diterima darinya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, ini perhatikan, bagi orang-orang yang pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua, apakah Anda ingin seperti ini? Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, jangankan akan diberikan petunjuk, jangankan akan diampuni, dilihat oleh Allah aja enggak pada hari kiamat. Yang pertama, al-aqu li walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa mudminul khamar, orang yang kecanduan minum khamar. Wal mannan ata'ahu, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Ketika ada orang yang berhutang kepada dirinya, tuh kan kamu sekarang minta utang sama saya, dulu saya mau ngutang sama kamu susahnya minta ampun, nih saya kasih, ambil. Ya maunya apa? Ngungkit-ngungkit pemberian. Ini kan masjid ada AC-nya, ada kipas anginnya gara-gara saya. Padahal AC dan masjidnya sudah hancur. Al-Mannan atau ahu, orang-orang yang suka ngungkit-ngungkit pemberian. Ini termasuk yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah, dan tiga orang yang tidak akan dilihat, yang tidak akan masuk ke dalam surga. Al-aqu li walidayhi wad-dayyus war-rajilatu minan nisa. Orang yang durhaka kepada orang tua, laki-laki yang membiarkan keluarganya berbuat fahisha yang disebut dengan dayuth, dan wanita yang menyerupakan dirinya menjadi laki-laki. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, salasatun la yakbalullahu azza wa jalla minhum sarfan wala adlan, aqun wa mannan wa mukadzibun biqadar. Tiga orang yang tidak akan diterima oleh Allah pahala wajibnya sama pahala sunnahnya. Durhaka kepada orang tua, suka ngungkit-ngungkit pemberian, dan yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Coba berapa sudah tidak dilihat oleh Allah? Satu, ini durhaka orang tua. Ya, kemudian tidak masuk surga. Kemudian yang ketiga, tidak diterima oleh Allah pahala sunnah dan pahala wajibnya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Hakim, arba'atun haqqun 'ala Allah alla yudkhilahum al-jannah wa la yudhiqahum na'imah. Empat orang yang berhak atas Allah untuk tidak memasukkan dia ke dalam surga dan tidak masuk, tidak merasakan kepada mereka nikmat Allah Subhanahu wa taala. Empat tersebut adalah mudminul khamar, orang yang kecanduan minum khamar, akilar riba, pemakan harta riba, akilu malil yatim bighairi haq, orang yang makan harta anak yatim tanpa kebenaran, wal aqu li walidayhi, orang yang berbakti kepada durhaka kepada kedua orang tuanya. Empat siksa, ancaman keras bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama, tidak dilihat oleh Allah. Yang kedua, tidak masuk surga. Yang ketiga, tidak diterima oleh Allah pahalanya, amalannya, sunnah ataupun wajib. Yang keempat, tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan tidak akan dirasakan nikmatnya. Subhanallah. Masih ingin durhaka kepada orang tua? Masih ingin menunda-nunda durhaka kepada orang tua? Masih ingin menunjukkan mata dengan sangat tajam kepada kedua orang tua? Termasuk durhaka kepada orang tua, menajamkan pandangan kepada kedua orang tua, mengangkat suara di atas suara orang tua. Sungguh para ikhwah sekalian, kalau antum ikut kajian dimanapun, di dunia mana saja ikut kajian, kalau ada yang mengajarkan untuk durhaka kepada orang tua, keluar cepat-cepat dari kajian itu. Jelas-jelas bertentangan dengan ayat yang banyak sekali dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah sekalian, kadang kita sakit hati dengan orang tua kita. Entah sakit hatinya bermacam-macam. Perilaku orang tua kita ketika kita masih kecil, kita tidak dididik dengan baik. Kita tidak diajari dengan baik sehingga kita termasuk anak-anak yang tidak paham tentang agama gara-gara orang tua kita. Tetapi bukan sikap anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dia membalas tidak baktinya orang tua tersebut kepada orang tuanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang-kadang dia sakit hati dengan bapaknya. Saya pernah mendapati, "Ustaz, bapak saya tuh sampai detik ini, sampai saya sudah maafan, Ustaz. Saya sudah bisa memberi kepada orang tua saya. Beliau itu masih sombong. Beliau itu masih tidak mengakui kesalahan beliau yang lalu. Apakah saya masih berbakti kepada orang tua?" Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bakti, bukan kita diperintahkan untuk balas dendam kepada kedua orang tua. Apabila orang tua kita pernah melakukan kesalahan, kita maafkan. Maafkan mereka, itu termasuk bakti kepada kedua orang tua. Meskipun mereka belum minta maaf kepada kita. Apabila orang tua kita sering mengambil uang kita tanpa izin kita, maka biarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta wa maluka li abik." Ada orang yang pernah mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku mengambil hutang dariku tidak pernah bayar. Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu," kata orang tuamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang mendendam kepada orang tuanya, subhanallah. Mendendam kepada orang tuanya. Hati-hati para ikhwan dirahmati. Pahala kita hancur, salat kita habis pahalanya, kemudian puasa kita habis pahalanya gara-gara kita hanya tidak memaafkan kedua orang tua kita. Ini perhatikan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asyra. Qala la tusyrik billahi syai'an wa in qutilta aw wahriqta wa la ta'uqqanna walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malik." Subhanallah. Perhatikan baik-baik, ini yang saya sebutkan tadi. Kata Rasul, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku dengan 10 wasiat. Di antaranya, jangan pernah engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala meskipun engkau dibunuh ataupun dibakar. Yang kedua, dan jangan pernah engkau durhaka kepada kedua orang tuamu meskipun kedua orang tuamu memerintahkan engkau untuk keluar dari harta engkau dan harta dan dari keluarga engkau. Artinya, meskipun kedua orang tua kita memerintahkan kita untuk meninggalkan harta kita, meninggalkan keluarga kita, jangan pernah durhaka kepada mereka berdua. Ini besarnya bakti kepada kedua orang tua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, alla ashahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitul khamsa wa addaitu zakata mali wa sumtu ramadan. Wahai Rasulullah, aku bersyahadat la ilaha illallah dan engkau adalah Rasulullah. Aku juga salat 5 waktu, aku juga menunaikan zakat, aku juga berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala hadza kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin yaumal qiyamati hakadha wa nasaba asbu'aihi ma lam ya'uqqa walidayhi." Artinya, barang siapa yang meninggal dalam keadaan demikian, tadi apa? Bersaksi 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggal dalam keadaan ini, maka dia akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, orang-orang saleh pada hari kiamat. Seperti ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 2 tangannya, 2 jari jemarinya. Selama ada selamanya. Selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tua. Coba, sholat kalah, puasa kalah, zakat kalah, kemudian syahadat akan sangat berporos kepada apa? Kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita diperintahkan, diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka masih hidup, maka kita diwajibkan untuk berbakti kepada mereka ketika mereka sudah meninggal. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Usaid Malik ibn Rabi' As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kita pernah duduk-duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idz ja'ahu rajulun min Bani Salimah." Ketika itu datang seorang laki-laki dari Bani Salimah. Faqal. Lelaki ini berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawaya syai'un abirrahuma bihi ba'da mautihima?" Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa bakti kepada kedua orang tuaku setelah meninggal keduanya? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, as-salatu alaihima." Iya. Masih bisa berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Yang pertama, menyolati keduanya. Maksud salat di sini adalah berdoa untuk keduanya. Wal istighfar lahuma, dan meminta ampun untuk kedua-duanya. Wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Sebelum saya lanjutkan arti selanjutnya, minta ampun, khususnya minta ampun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tugas orang tua yang paling utama adalah bagaimana mendidik anak-anak kita pintar memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Jika Anda mempunyai anak, salah satu tugas yang paling utama, Anda bolehlah menyekolahkan anak Anda kemana saja, jadi insinyur, jadi S1, jadi S2, S3, profesor, doktor, sekarang sudah bekerja di mana-mana, silahkan. Tapi itu bukan ukuran yang orang tua yang sukses. Ketika anak Anda tidak bisa mendoakan Anda, memintakan ampun untuk Anda. Ingat itu baik-baik. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa mendidik anaknya sehingga anaknya bisa berdoa kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya, meskipun anaknya hanya lulusan SD, meskipun anaknya tidak sekolah, akan tetapi anaknya bisa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah masuk ke dalam kubur. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Muslim, ketika seluruh manusia dimasukkan ke dalam kubur, maka tidak akan ada yang tersisa kecuali ajbul zanab, kecuali satu tulang ekor. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un 'alal insan illa yabla." Tidak ada sesuatu yang ada pada manusia kecuali binasa. Illa 'ajbudz dzanab, kecuali satu tulang ekor. Pada saat itu masih ada pahala yang mengalir dari dunia ke alam barzah. Ternyata dari siapa? Dari anak yang soleh. Meskipun anak yang soleh, apakah disebut di sini anak yang S1, S2, S3? Enggak, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Mau anaknya itu tidak punya titel atau punya titel, ketika dia mendoakan orang tuanya, itulah orang tua yang sukses. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, "Innallaha la yarfa'u lil 'abdi shalih darajatahu fil jannah." Sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat untuk seorang hamba saleh derajatnya di dalam surga. Sampai orang ini ketika dimasukkan dalam surga dan diangkat terus derajatnya, orang ini bingung. Sampai dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, anna li hadha. Wahai Rabbku, dari mana aku dapatkan ini? Kenapa aku bisa masuk ke dalam surga dan dinaikkan tingkatanku di dalam surga?" Dan ingat Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga itu ada 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain antara langit dan bumi. Subhanallah. Ini orang ini terus dinaikkan tingkatannya di dalam surga. Sampai dia mengatakan, "Wahai Rabbku, kok bisa aku dapatkan ini? Dari mana? Amalanku apa?" Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? "Bistighfari waladikalak." Dengan istighfar anakmu untukmu. Apakah dengan titel anakmu? Apakah dengan harta anakmu? Enggak. Dengan istighfar anakmu untukmu. Mulai sekarang ajari anak-anak kita bisa mengucapkan doa, "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayka wa rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab." Ajari anak-anak kita untuk bisa berdoa seperti itu sampai itu menjadi amalan dia sehari-hari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita meninggal, sampai kita hanya tersisa tulang ekor saja. Kemudian termasuk bakti kepada kedua orang tua, wa infadhi ahdihima min ba'dihima. Artinya menyelesaikan urusan orang tua kita setelah meninggalnya orang tua. Wasilatul rahim allati la tusilu illa bihima, la tusalu illa bihima. Dan menyambung hubungan silaturahim orang tua, yang mana orang tua kita sering menyambung dengan orang-orang ini. Maka termasuk bakti kepada orang tua setelah meninggal mereka berdua adalah, mana teman-teman bapak kita, mana teman-teman ibu kita, kita sambung silaturahim. Paling tidak kita berkunjung, paling tidak kita menelpon kepada teman-teman bapak atau ibu kita. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan, menghormati teman-teman dari kedua orang tua kita. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ajaran Islam. Islam mengajarkan berbakti kepada orang tua sepanjang hidup manusia. Bahkan sampai orang tua sudah meninggal, maka kita harus tetap berbakti. Dan sungguh Islam mengajarkan ajaran yang masuk akal, rasionalis, dan juga sesuai dengan naluri manusia. Tidak ada orang yang ingin orang tuanya dicelakakan. Maka ajaran Islamlah yang paling cocok untuk dicontoh. Kenapa? Karena ketika kita mencari ajaran lain selain ajaran Islam, seperti mengajarkan berbakti mengingat ibu hanya satu hari satu tahun, seperti yang sekarang digembar-gemborkan, yang berbakti mengingat ibu hanya satu hari dalam satu tahun, maka Islam sangat jauh daripada itu. Islam mengajarkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, selama hayat masih dikandung badan. Demikian wallahu alam sallallahu nabiyana Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.